Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Adada kulli harfin kutiba yutabu abada al-abidin wa dahra al-dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim. Nawaitu ta'alimu wa ta'alimu wa nafra al-intifa'a wa mudakarata wa tadkira al-ifadata wa al-istifada wa al-hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa al-du'a ila al-huda wa al-jalala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa marzatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Al-Fatiha ila hadrati Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in wa ala azwaji Rasulillah wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ala arwahi min awliya' was-salihin wash-shuhada' wal-muqarrabin wal-ulama'i al-amilin والفقهاء والمحدثين والمفسرين والأئمة المجتهدين والمقلدين والجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم والمتسمين ومحبيهم والمتعلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة والأرواح جميع مشايخنا والمعلمين وذوي الحقوق علينا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وأرضكم في الدارين آمين. أما بعد فعلم أيها الحريص المقبل على اقتباس العلم المظهر من نفسه صدق الرغبة وفرط التعطش إليه أنك إن كنت تقصد بطالب العلم المنافسة والمباهاة والتقدم على الأقران واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنيا فأنت ساع في هدم دينك وإهلاك نفسك وبيع آخر وبيع آخرتك بدنياك فصفقتك خاسرة وتجارتك بائرة ومعلمك معين لك على عصيانك وشريك لك في خسرانك وهو كباعي سيف من قاطي طريق كما قال صلى الله عليه وسلم من أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا له فيها وإن كانت نيتك وقصدك بينك وبين الله تعالى من طلب العلم الهداية دون مجرد الرواية فابشر فإن الملائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيت وحيت البحر تستغفر لك إذا سعيت. أما بعد adalah kalimat untuk pemisah antara mukaddimah dengan pembahasan yang akan dijelaskan. Nah, itu terkadang sering kita dengar kalimat amma ba'du. Setelah alhamdulillah shalawat kepada Nabi ayat Al-Qur'an, biasanya mereka mengatakan amma ba'du atau wa ba'du. Nah, itu adalah kalimat pemisah. Kalimat pemisah antara mukaddimah dengan yang akan dibahas. Adapun yang awal mengatakan kalimat amma ba'du, ini perbedaan antara ulama. Ada yang mengatakan pertama kali yang mengatakan amma ba'du atau wa ba'du adalah Nabi Allah Dawud alaihis salam. Ada yang mengatakan Nabi ini, ada yang mengatakan para orang Arab sebelum Nabi, ada yang mengatakan orang Arab setelah Nabi. Ada perbedaan antara ulama. Alah, dilanjutkan oleh Imam Ghazali, fa'lam, ketahuilah, ayuhal haris, wahai orang yang sangat menginginkan, alaktibasil ilmi, mengambil faedah, meraih ilmu, al-mubil alaktibasil ilmi al-mudhir min nafsi sidqar raghabati, yang menampakkan dari dirinya kesungguhan keinginan, wafarta ta'atushi ilai, dan sangat haus, sangat rindu kepada ilmu. Annaka in kunta taksidu bitalabil ilmi al-munafasata, jika kamu menginginkan dengan mencari ilmu al-munafasata tunggal, menginginkan hanya aku yang berilmu, hanya aku yang paling mengerti, wal mubahat, bangga diri, wa taqaddum ala al-aqran, ingin dimajukan pada sesamanya, wastimala wujuhin nas ilaik, dan menarik perhatian orang kepada dirinya, wajib ihtamid dunia, dan mengumpulkan hal-hal yang menguntungkan duniawi, barang-barang duniawi, fa anta sa'in fi hadmi dinik, jawabannya adalah maka kamu adalah orang yang berusaha menghancurkan agamamu, wa ilaki nafsik, dan menghancurkan dirimu, wa bi akhirati bid dunya, dan menjual akhiratmu dengan duniamu, fasofqatuka khasirah, maka bisnismu itu, perdaganganmu itu adalah khasirah, rugi, dan perdagangan itu adalah hancur. Intinya gini, orang yang mencari ilmu, orang yang mencari ilmu sebetulnya ilmunya itu mulia, ilmunya mulia, karena tidak ada di atas ilmu apapun. Yang paling tinggi, yang paling utama dari segalanya adalah ilmu. Artinya kita tidak akan mungkin bisa berbuat apapun tanpa ilmu. Contoh, masak. Kebiasaan sehari-hari, masak tanpa ilmu, mana bisa? Gak mungkin bisa. Kita tahu sop, kita tahu soto, kita tahu rawon, kita tahu gulai, kita tahu ini itu. Tapi kalau kita gak bisa masak, gak tahu apa aja bumbunya. Kalau misalnya tahu bumbunya ini itu, tapi kalau dia gak bisa masak, gak mungkin bisa bisa bikin dia. Cuma sekedar tahu tapi gak bisa membuat. Nah itu berarti apa? Karena dia tidak memiliki ilmunya. Itu di dalam memasak, dalam membangun rumah, dalam membangun rumah. Kita tahu tembok ini dalamnya ada botol, ada batu bata, ada semen, ada kapur, ada gamping pasir, ya, mungkin sedikit atau campuran air. Kita tahu, tapi kalau kita nggak ngerti, nggak akan mungkin kita bisa membuat lulu sehingga menempelkan botol satu dengan botol yang lainnya. Lu ketok lu itu jadi lulu nih. Nah, kalau itu menurut kita jadi, tapi kalau menurut orang yang bisa dikatakan bukan. Lah iki ditempel lo, meni ambruk, dicekel ngene tok logo. Kan orang yang mengatakan yang mengerti yang tahu. Itu tembok. Atau hal yang lain sebagainya. Berarti paling utama yang harus didahulukan dari selainnya adalah ilmu. Karena itu ilmu ini di atasnya ibadah. Ilmu itu di atasnya ibadah. Bukan ibadah dulu baru ilmu, enggak. Ilmu dulu baru ibadah. Kita ini memiliki waktu, saat didorong untuk ibadah. Kan gitu, dorong untuk ibadah. Ada bukan hanya didorong, menjadi kewajiban. Sebelum kita melakukan, sebagaimana Nabi mengatakan, orang tua mengajak anaknya atau memerintahkan anaknya untuk melakukan sholat atau kewajiban yang lainnya seperti puasa di usia 7 tahun. Di usia 7 tahun orang tua memerintahkan anaknya untuk sholat, untuk puasa. Lah berarti sebelum orang tuanya nyuruh anaknya sholat, nyuruh anaknya puasa, anak itu kan terlebih dulu harus tahu. Masa dia sembahyang orang poso nak, gak ngerti anaknya. Apa itu sembahyang? Apa itu poso? Gak ngerti, gak mungkin. Rasulullah memerintahkan orang tua, mewajibkan orang tua untuk memerintahkan setiap orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat ataupun puasa. Terlebih dahulu di situ secara tidak langsung Rasulullah memerintahkan orang tua untuk mengajari anaknya sholat, mengajari anaknya puasa, juga mengajari anaknya membaca Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an minimal surat Al-Fatihah. Karena jangan wajib dibaca di, lu diajarkan, lu ilmu dulu sebelum sholatnya, ilmu dulu sebelum puasanya, diajari dulu, baru perintah sembahyang anaknya, wis ngerti, sudah bisa. Anak-anak sembahyang nak, nggak tahu diajari, Fatihah nggak hafal, doa iftitah nggak ngerti, doa rukuk, doa i'tidal, sujud, kunut nggak tahu. Ya apa sembahyangnya anaknya? Rasulullah memerintahkan kita untuk memerintahkan anak sholat. Lu perintah sholat yang benar. Kalau perintah cuma sekedar pokoknya sembahyang, ya bukan menjadi perintahnya Rasulullah. Guyonan Rasulullah ngomong. Buat apa Rasulullah memerintahkan? Ngomongin anakmu sembahyang. Lu buat apa? Rasulullah memerintahkan supaya anak-anak itu mengerti yang nantinya ia adalah memiliki kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah terlebih dahulu berarti harus berilmu baru ibadah. Jadi ilmu dulu baru ibadah. Ngapunten kalau orang mau Mojosari atau orang Indonesia pada umumnya ibadah dhisik baru ngorek ilmu. Jadi ndak sah dhisik suwe bertahun-tahun baru ilmu. Engkau lah ngerti ilmu. Loh ya apa, malah bikin kalau kayak nyenten nih. Baru tahu, setelah apa? Ambil kuburan kari 1 kilo. Jadi kari 1 kilo ambil kuburan baru ngerti. Loh ya apa, kalau malah bikin kok nyenten. Bukan nyenten sih ngelengakan. Saya ini dihilin kok. Iki anyar paling ini. Nggak tahu aku malah bikin ya sembahyangku. Kayak ini tapi nggak harus ngandani. Nggak harus merotes, lah ini kok tekoannya di kandang, ini kok ini, kok ini, dan sebagainya. Lah ini salah, kenapa? Gak tahu dulu, ibadah dulu baru ilmu, dan ini terjadi banyak. Terjadi banyak, lah kalau kita periksa, maaf nih, kaum hawa, kaum ibu-ibu, kalau kita periksa, kita perjalanan kemana aja sudah? Perjalanan kemana aja, kalau kita naik bis berhenti, ngelihat perempuan sholat, gak sahnya mereka 99% daripada sahnya. 99% gak sahnya daripada sahnya. Loh bagaimana coba? Loh kita anggap baik, bagus, alhamdulillah ada niat untuk melakukan sholat kewajiban tidak meninggalkannya sekalipun dalam keadaan perjalanan. Tapi gak sahnya itu kasihan juga. Bukan hanya saat itu. Berarti dia melakukan itu setiap harinya dolek mulai dulu sampai kita temui. Loh kasihan. Lah sekarang misalnya di kongon-kongon kira-kira gak antem lah. Satu hari 5 kali 17 rokaat. Satu minggu piro 5 kali 7 berapa? 35. Lah 17 kali 35. 17 kali 35 piro? 50 enggak 100 loh. 300 lebih, ya 350 lebih. 350 lebih. Lah kira-kira ngopo itu 350 rakaat. Ndak akeh. Itu masih dalam 1 minggu. Belum 1 bulan, belum 2 bulan, belum 1 tahun, belum 2 tahun. Kira-kira mikire, Pak lho, sikil wis linu. Sik mikir ngopo, iki sikil wis linu. Ndak iki ngopo ini? Ini masih mikir ngobokinya, sudah pusing kepalanya. Wes kudu mlayu. Waduh, apa tibane? Loh. Kenapa ini? Kesalahan dari awal. Kesalahan dari pertama. Kenapa? Harusnya pertama itu ilmu baru ibadahnya. Ilmu dulu baru ibadah. Enggak ada ibadah dulu tuh enggak ada ceritanya, ndak ono. Tidak ada ceritanya. Oh masa audisi aku tidak ngerti-ngerti dewa. Tidak ada, pertama dipelajari. Engkau wis pokoknya masa wis kayak ngono. Engkau enak-enak dewa, nah itu baru benar. Lah kita mau khusyuk ibadahnya, tidak ada ilmu nih, tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang tidak tahu ilmunya khusyuk sembahyangnya. Ketuaan gulu. Tidak mungkin khusyuk. Lah ngomong khusyuk, guworo. Tidak percaya belas etes-tesan guys. Tidak mungkin orang tidak tahu ilmunya bisa khusyuk, itu tidak mungkin. Orang bisa khusyuk itu kalau tahu ilmu. Orang tahu ilmu itu loh, belum tentu khusyuk. Orang yang tahu ilmu belum tentu khusyuk, apalagi orang yang tidak berilmu, apalagi orang yang tidak berilmu. Lah ilmu itu mulia. Kenapa? Di atas ibadah tingkatannya. Di atas ibadah sholat, ilmunya sholat lebih utama daripada sholatnya. Puasa, ilmunya puasa lebih utama dari puasanya. Zakat, mengeluarkannya, ilmunya zakat lebih utama darinya. Kenapa? Karena itu intinya. Mobil mewah, motor bagus, darat bensin nih. Kayak apa? Mobil itu buat apa coba? Kalau nggak bisa jalan, tujuannya mobil apa? Ditumpahi darah bensinnya kaya apa? Seapi-api motor ya gak kaya apa desa melaku. Begitu juga mobil misalnya dan lain sebagainya, kaya apa? Gak ada pun gunanya. Intinya mobil itu kalau ada bensinnya baru bisa jalan. Nah begitu juga ibadah, ibadah itu bisa jalan dengan ilmu. Nah ilmu itu istimewa, gak perlu kita bahas sudah keutamaan ilmu itu. Keutamaan ilmu, keistimewaan ilmu gak kita bahas. Lah kita bahas orang yang mencari ilmu. Mencari ilmu, mencari ilmu. Nanti akan dibahas di situ, hukumnya mencari ilmu itu apa, nanti akan ada pembahasannya. Sekarang kita orang mencari ilmu pada umumnya ada dua macam. Orang mencari ilmu ada dua. Ada orang yang mencari ilmu dengan niat baik, ada orang mencari ilmu dengan niat jelek. Ada orang mencari ilmu dengan niat baik, niatnya bagus. Ada orang mencari ilmu, niatnya gak bagus. Lah ini diingatkan oleh Imam Ghazali di pertamanya, di pertama pembahasan sebelum memasuk pembahasan intinya. Jadi sebelum membahas inti apa yang ada di dalam kitab ini yang nantinya kita amalkan, sebelumnya kita diingatkan, kita sekarang ini datang mencari ilmu, tujuannya apa, niatnya itu apa. Karena itu kalau kita lihat di dalam semua, hampir semua kitab hadis, hampir semua kitab hadis, mulai yang paling kecil sampai yang paling besar, itu diawali kitab hadis itu dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamalikulli imri'in ma nawa. Segala amal perbuatan itu tergantung niat. Dan setiap orang tergantung apa yang mau dia niatkan. Apa yang ingin ia niatkan itu setiap orang. Jadi tergantung amal perbuatan itu dengan niatnya. Mencari ilmu juga gitu. Lo sama-sama menampakkan di dalam kehidupan nyatanya agak haus ilmu. Ingin benar-benar memahami ilmu. Sama, ini gitu, sama. Tapi yang membedakan keduanya adalah niatnya. Yang membedakan kedua adalah niat. Sama orang tidur di masjid. Ada dua orang tidur di masjid. Yang satu masuk masjid dengan niat i'tikaf, yang satu masuk masjid kan tidur. Sama-sama tidurnya. Sama-sama tidurnya. Yang membedakan apa? Niatnya. Ini tidur bernilai ibadah, kalau ini tidur enggak bernilai apa-apa. Sekalipun sama-sama tidurnya. Bahkan mungkin yang niatnya i'tikaf itu ngorok-ngorok sampai ngiler-ngiler. Misalnya yang niatnya niat i'tikaf cuma tidur toh, enggak ngorok, enggak ngiler. Tetap tidurnya walaupun ngiler, walaupun ngorok bernilai ibadah. Karena apa? Dia masuk masjid dengan niat i'tikaf. Yang membedakan niatnya. Yang membedakan niat. Jadi kalau orang mencari ilmu, niatnya enggak baik. Niatnya enggak bagus. Niatnya ingin dipandang. Niatnya ingin ditokohkan. Niatnya ingin memimpin. Niatnya ingin mendapatkan apa, barang-barang dunia, harta dunia, jabatan, uang dan yang lain sebagainya. Ini katanya Imam Ghazali, berarti orang itu sama dengan menghancurkan agamanya. Sama dengan orang menghancurkan agamanya. Sama dengan orang yang menghancurkan dirinya. Kalau sudah menghancurkan agamanya, pasti dia menghancurkan dirinya. Sama juga dengan menjual akhirat untuk dunia. Menjual akhirat untuk dunia. Lah apa ini? Ya seruki, dan itu apa-apa. Sia-sia. Sia-sia bagaimana? Dia menjual akhiratnya untuk dunia. Dia menjual hal yang istimewa untuk mendapatkan barang yang ingin beli, dia beli barang, beli punya harta yang banyak, punya harta yang banyak besar. Dia berikan harta yang besar itu untuk beli sesuatu yang hina misalnya. Loh, harga yang banyak, uang yang banyak dia keluarkan hanya untuk mendapatkan sesuatu yang kecil, yang murah dengan harta yang banyak. Nah ini kan berarti apa? Sia-sia. Buang duit sia-sia. Bukan dapat keuntungan, malah kerugian. Wis tak tuku wis. Misalnya ini HP welek, tak tuku wis piro? 10 juta. Elek. Regane satu, tak tuku 10 juta. Cukup tak tuku, jadi kayak tak tuku 10 juta. Lho ini apa? Enggak benar ini. Lah ilmu itu harganya mahal. Harganya mahal. Tapi dia mau beli ilmu dengan sesuatu yang hina. Enggak pas. Enggak tepat. Karena itu Imam Ghazali mengatakan dia sama dengan menghancurkan agamanya, menghancurkan dirinya, dan perdagangan bisnisnya dia sia-sia. Lah kalau seorang guru tahu niat muridnya seperti itu, seorang guru tahu niat muridnya seperti itu, tetap diajar, maka gurunya sama dosanya dengan muridnya. Gurunya sama enggak benernya dengan muridnya. Jadi dosa ya, murid didapatkan juga oleh gurunya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Man a'ana 'ala ma'siyatin walau bi sitri kalimatin kana syarikan lahu fiha." Kata Rasulullah, siapa yang menolong orang melakukan kemaksiatan walaupun setengah kata. Walaupun setengah kata, bukan satu kata, setengah kata. Misalnya kata itu berjumlah 4 huruf. Dia cuma menyebutkan 2 huruf aja, separuhnya. Membantu orang, menolong orang melakukan kemaksiatan walau hanya dengan separuh kata, dia akan mendapatkan dosa sama dengan orang yang melakukan, sama dengan yang mengerjakan. Lah apalagi kalau nolong full, bantu full, separuh dusoe podo, apalagi full, apalagi full. Lah kalau sudah seperti ini, gurunya seperti ini, tahu muridnya niatnya nggak benar tapi tetap diajari, ini gurunya seperti penjual pedang menjual pedang kepada pembegal, nantinya kejelekan keburukan kembali kepada dirinya. Di jalan megal dia dibegal, dia jual tembak misalnya, pedang misalnya, akhirnya di jalan dia yang dibegal. Sama ngajari bukan kemanfaatan kembali kepada dirinya, keuntungan kembali kepada dirinya, tapi kejelekan keburukan datang untuknya. Kenapa? Tahu niat keinginan muridnya, tujuan muridnya di dalam belajar, diajari. Lah tapi kalau niatnya baik, niatnya bagus, apa tujuannya mencari ilmu? Ingin mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, ingin nantinya semakin hari semakin dekat dengan Allah, semakin mengerti, memahami apa yang diperintahkan oleh Allah sehingga saya dapat menjalankan dan mengamalkannya, semakin tahu hukuman, dosa, azab bagi orang yang melanggar, bagi orang yang melakukan kemaksiatan, kemungkaran, sehingga saya bisa berusaha untuk menghindari dan menjauhi. Niatnya baik, niatnya bagus. Ya saya mau belajar ilmu. Kenapa? Supaya saya nggak bodoh. Dan saya ingin mengajarkan kepada orang lain, menghilangkan kebodohan orang lain. Wah bagus niatnya. Bagus. Berarti niatnya ingin membantu, menghilangkan kebodohan dari dirinya dan membantu orang lain. Ingin membantu menghilangkan kebodohan dari orang lain, mengangkat kebodohan orang lain. Niatnya bagus. Tidak ada tujuan apa? Ingin ditokohkan, ingin diutamakan, ingin diberi ini, ingin diberi itu. Tidak ada tujuan apa-apa. Tidak ada tujuan apa-apa. Jadi tujuannya lillahi ta'ala, untuk Allah, karena Allah. Lah ini katanya Rasulullah fa'amsyir, kata Imam Ghazali fa'amsyir, beri dia kabar gembira. Apa? Fa'innal malaikata tatabsutu ajnihataha idza masyaat. Para malaikat akan menghamparkan sayapnya ketika ia berjalan. Jadi orang yang mencari ilmu tujuannya untuk Allah, karena Allah, tujuan baik, niat yang baik, ini Allah perintahkan malaikat untuk menghamparkan sayapnya dimanapun ia berjalan. Jadi dia berjalan di atas sayapnya malah malaikat, lebih mulia dari presiden, lebih hebat dari presiden. Kenapa? Presiden karpet merah, dihamparkan ketika turun dari pesawat atau datang ke tempat yang dikunjung, dihamparkan karpet merah dan yang lain sebagainya, karpet merah. Sak larang-larangi duit yo entek, sak mahal-mahalnya yang akan hancur, akan rusak. Tapi sayapnya malaikat nggak mungkin rusak, yang enggak, sayapnya malah malaikat. Lu enggak kelihatan, memang enggak kelihatan. Tapi dia berjalan di atas sayapnya malah malaikat, dihamparkan oleh Allah untuk orang yang mencari ilmu dengan niat tujuan yang baik. Lah apa maksudnya? Sayapnya malaikat itu dihamparkan untuk dia. Ada perbedaan antara ulama. Ada yang mengatakan sayapnya malaikat itu dihamparkan menjaga dia. Jadi selalu terjaga. Selalu terjaga. Dari apa? Dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang jelek, dijaga oleh Allah. Dengan apa? Sayapnya malaikat itu adalah kinayah. Ya, itu adalah kinayah. Kemudian bukan hanya itu, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada pencari ilmu dengan niat dan tujuan yang baik. Wahitanil bahr tastaghfiru laka idza sa'id. Begitu juga semua binatang yang ada di laut. Semua binatang yang ada di laut memintakan ampun kepada Allah untuknya. Nah, sekarang binatang yang ada di laut antara Surabaya Madura Surabaya, Madura, berapa binatang yang ada di dalamnya? Jumlah ikannya berapa? Ya, kemudian kepitingnya piro? Binatang yang lainnya berapa? Lu itu memintakan ampun semua kepada Allah. Bagi orang yang mencari ilmu dengan tujuan yang baik. Dengan tujuan yang ikhlas, memintakan ampun, dadi bayari wong. Dadi nyeluk wong. Doa ampun dadi sudah. Ndak mati. Otomatis mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini bukan hanya binatang antara Surabaya Madura, tapi seluruh binatang yang ada di laut di dunia. Berapa banyak? Berapa banyak coba? Makeh. Banyak. Dan itu semuanya diberikan kepada siapa ampunannya nanti? Kepada orang yang mencari ilmu dengan tujuan yang baik. Mencari ilmu dengan tujuan yang bagus, ikhlas, lillahi ta'ala. Diberikan oleh Allah itu semuanya keistimewaan. Karena itu beruntung orang yang mencari ilmu dengan niat yang baik. Rugi sia-sia orang yang mencari ilmu dengan tujuan yang rugi untuk dirinya, rugi untuk agamanya, rugi juga untuk lingkungannya. Tapi kalau orang mencari ilmu dengan niat yang baik, untung untuk dirinya, untung untuk keluarganya, juga untung untuk lingkungannya. Kenapa? Orang itu dilindungi. Kalau orang itu dilindungi, dijaga, otomatis sekitarnya terjaga. Nah, karena itu diingatkan sebelum dimulai, kita diingatkan dengan niat. Penting niat. Karena itu kalau kita lihat para ulama salaf terdahulu, ulama-ulama dulu itu, ya, nyangoni anak-anaknya ketika mau keluar rumah, itu bukan nyangoni duit, bukan nyangoni uang, tapi nyangoni niat. Jadi kalau anaknya mau keluar, anaknya mau keluar dari rumah, disetop dulu, sisi-sina. Kajengnya tempundi. Oh kajengnya medal pak, tempundi. Ketemu lari-lari, ketemu konco-konco. Pun sama niat pinten. Bukan duitnya, kalau duit ya kayak jagongan. Oh tambah dibandani ambil bapak, ambil ibu misalnya. Ya tambah enak-enak ya. Tambah enak wis kabene, lengkap tambah. Anda ditanyai niate pinten? Opo ae? Niat ini Pak, niat ini. Kurang nak tambah ono, ditambahi. Lho disangoni? Lho kenapa? Lho manfaat, niat tok manfaat. Apalagi sampai dilakukan, niat tok manfaat, apalagi sampai dilakukan. Kenapa? Karena ketika kita niat dan tidak kita laksanakan, Allah mencatat satu kebaikan. Loh untung kan? Kalau misalnya kita punya 10 niat, 20 niat, 50 niat ketika kita keluar dari rumah, tidak ada satupun yang kita kerjakan. Gak ditemukan, gak kelihatan misalnya. Akhirnya gak ada satupun yang kita lakukan. Tetap satu niat, satu kebaikan. Berarti kita dapat 50 kebaikan. Gara-gara apa? Niat toh. Lah kalau sampai kita lakukan, sampai kita kerjakan, minimal Allah membalasnya 10. Karena itu Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu indahu hasanah kamilah. Barang siapa yang niat ingin melakukan satu kebaikan tapi dia tidak melakukan, tidak mengerjakannya, maka Allah catat untuknya di sisi Allah satu kebaikan yang sempurna. Niat. Nah, karena itu mereka dulu itu kalau mau tidur nyatet niat. Besok bangun tidur saya ini, saya itu, saya ini, saya itu dan sebagainya. Ya, misalnya kita mau tidur nanti deh. Saya tidur, saya niat nanti jam 3 bangun mau sholat, mau membaca Al-Quran, mau berzikir, mau membangunkan istri untuk beribadah bersama. Nanti keluar dari rumah saya mau ini, mau itu, kebaikan diniatkan. Tang ini kebelablasan, subuh lah kerungu tang ini jam itu. Lo kita lo dicatat kebaikan, dianggap jam 3 tadi bangun sholat, membaca Al-Quran, padahal ngorok, ngiler, dah tangi. Tapi karena niat kita dicatat lakukannya, mengerjakannya. Lo itu gak, lo gak kita lakukan. Kalau kita lakukan, lebih dari itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu niat ini harus kita utamakan di dalam segalanya. Apa tujuan kita, apa keinginan kita di dalam mengerjakan apa yang kita lakukan. Kalau niatnya baik, niatnya bagus, tujuannya bagus, hendaknya kita lakukan, kita kerjakan. Tapi kalau niatnya gak bagus, niatnya jelek, stop, berhenti, perbaiki dulu. Daripada kita berbuat tapi gak dapat apa-apa, daripada kita berbuat tapi kosong, nihil, zom, sia-sia, percuma. Jadi kalau niatnya bagus, kalau niatnya gak benar, gak baik, stop, perbaiki dulu. Karena itu di dalam kitab Zubat diingatkan, fasahihin niyata qablal amali, fasahihin niyata qablal amali wa'ti biha makrunatan bil awwali wa intadum hatta balata akhirah husdaka thawaban kamilan fi akhirah. Fasahihin niyata qablal amali, perbaiki niat sebelum beramal, perbaiki niat sebelum benarkan niat, benarkan dulu niatnya sebelum kita mengerjakan. Dan lakukan, datangkan niat itu bersamaan dengan kita mengerjakan. Kalau niat itu dari awal sampai akhir bagus, dari awal sampai akhir bagus, maka kita akan mendapatkan pahala yang sempurna. Pahala yang sempurna. Niatnya pertama api, di tengah-tengah berubah, ya berarti yang pertama bagus, yang setelahnya ibarat air putih itu sudah terkomunikasi dengan yang lain, bercampur dengan yang lain, wis mulai butek bisa. Mulai rusuh, sing kono bersih, iki kena limbah iki kan, rusuh. Nah, ini kalau yang pertama baru yang ini sudah kena limbah, rusuh akhirnya. Enggak kena digawe meneng, percuma. Yang depan masih bisa dipakai. Kenapa? Niatnya bagus. Atau pertama niatnya bagus, yang pertama niatnya jelek, kemudian menjadi bagus. Loh, ini baik. Kenapa? Merubah dia dari jelek menjadi bagus. Yang sangat jelek itu dari bagus dirubah ke jelek. Ya, karena itu mudah-mudahan tidak ada tujuan di dalam kita mencari ilmu kecuali tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk merubah kejelekan yang ada di dalam diri kita dengan kebaikan, dan ingin merubah kekurangan yang ada di dalam diri kita dengan kesempurnaan, dan ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.